بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyain. Kita sampai di halaman 90. Poin yang baru lagi. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala qala wal-ba'thu min ba'dil mauti haqqun. Setelah sebelumnya penulis kitab membahas tentang malaikat pencatat amalan, beliau membahas tentang prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah yang menyatakan tentang adanya hari kebangkitan. Qala keduanya, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, wal ba'thu ba'dal mauti, dan hari kebangkitan setelah kematian itu haqqun, benar adanya. Hadza aslun min usulil imani sittati. Ini merupakan pondasi pokok dari pondasi-pondasi keimanan yang enam. Wa huwal imanu bil yaumil akhir, yaitu keimanan terhadap hari akhir. Karena rukun iman itu ada enam. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami sedang duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, id tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki, syadidu bayadhi thiyab, dengan pakaian sangat putih, syadidu bayadhi syadidu sawadi sya'ar, dengan rambut sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, dan tidak terlihat padanya tanda-tanda safar, walam ya'rif minna ahadun, dan tidak ada salah seorang dari kami yang mengenali lelaki tadi, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, lelaki tadi menempelkan lututnya kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi, dan lelaki tadi meletakkan dua telapak tangannya di atas paha Nabi. Wa qala, dan berkata, ya Muhammadu akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Antashhada illa ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadhan wa tahujjal bait. Iristata'ta ila dhalika sabila. Rukun Islam itu kamu syahadat, ya, salat, puasa, zakat, dan haji. Qala sadaqta, lelaki tadi mengatakan, kamu benar hai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami para sahabat merasa aneh. Kok dia bertanya kepada Nabi, setelah dikasih tahu, kok membenarkan jawaban Nabi. Qala, lelaki tadi bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman, hai Muhammad, kabarkan tentang kabarkan kepadaku tentang keimanan. Qala antu'mina billahi wa rasulihi wa kutubihi wa malaikatihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, rasulnya, kitabnya, malaikatnya, kamu beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir. Itu disebut dengan rukun iman. Nah, ini keimanan kita terhadap hari kebangkitan setelah mati itu adalah bagian dari rukun iman tersebut. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi sebagai orang iman itu kita meyakini setelah mati ada kehidupan lagi. Dalilnya mana? Ini firman Allah Ta'ala. Surat At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladhina kafaru an la yub'atsu. Za'ama, sungguh telah menyangka telah menyangka. Siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir itu memiliki persangkaan. Alla yuba'atsu, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka tidak akan dihidupkan lagi. Qul, katakanlah Muhammad, bala wa rabbi, bahkan demi Rabbku, demi Tuhanku, la tuba'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Aslinya tuba'atsu, kalian dibangkitkan. Ditambahi lam di sini, lam taukid, lam untuk menegaskan. Kalian benar-benar akan dibangkitkan. Kemudian ditambahi nun taukid as-saqilah. La tuba'atsunna. Ini penegasan juga. Jadi penegasannya dobel-dobel. Ya, demi Tuhanku, kalian benar-benar kelak akan dibangkitkan, dihidupkan kembali. Tsumma latunabba'unna. Kemudian kelak kalian benar-benar akan diberikan kabar. Bima amiltum, terhadap apa-apa yang telah kalian amalkan. Terhadap apa-apa yang telah kalian kerjakan. Tidak ada yang luput satupun. Dan itu termasuk bahasan yang kemarin, bahwa seluruh amal catatan kita itu akan dicatat oleh malaikat, kan gitu ya. Di dalam sebuah syair, para ulama mengatakan, mathil wukufaka yawmal hasyri uriyana, musta'atifan qaliqal akhsyai hayrana, an-naru tazfuru min ghaidin wa min hanaqin, alal usati wa talqa rabba ghadbana, iqra' kitabaka ya abdi ala mahlin, undur ilaihi taraha kana ma kana, lamma qara'tu kitaban la yugadiruni, harfan wa ma kana fi sirrin wa i'lana, nadal jalilu khuduhu ya malaikati, murru bi abdi ilan nirani atshana. Kata para ulama, bayangkanlah, renungkanlah, ya, pada hari di mana kalian akan berdiri menghadap Allah dengan penuh rasa takut, dan api itu mengepung para pelaku kemaksiatan. Dan kelak mereka akan berdiri di hadapan Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra kitabaka ya abdi ala mahalin. Kemudian Allah akan memerintahkan, wahai hambaku, bacalah kitabmu itu. Bacalah catatan amalmu itu ala mahalin, dengan pelan-pelan. Ungdur ilaihi tarahakana makana. Lihatlah di dalam kitab itu. Niscaya engkau akan melihat semua yang telah terjadi. Lamma qara'tu kitaban la yughadiruni. Ketika aku membaca catatan amalku, tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang terluput dariku. Ma kana fi sirrin wa i'lana. Lamma qara'tu kitaban la yughadiruni harfan wa ma kana fi sirrin wa i'lana. Tatkala aku membaca catatan amalku, tidak terluput, tidak tersisa, dan tidak ada yang terlepas dari catatan itu, meskipun satu huruf. Fi sirrin wa i'lana, semua dosa yang aku lakukan dalam keadaan sendiri, sembunyi-sembunyi, maupun dalam keadaan terang-terangan, semuanya tertulis. Tidak tertinggal satu huruf pun. Amalanku semua tertulis di kitab itu. Ya. Nadal jalilu khuduhu ya malaikati. Kemudian al-jalil. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru. Khuduhu ya malaikati. Wahai malaikatku. Tangkap hambaku ini yang ahli maksiat ini. Murru bi abdi ilan nirani atshana. Kemudian lemparkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan haus. Itu makna dari firman Allah Ta'ala, ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا أَمِلْتُمْ. Kelak kalian akan diberitahu atas amal-amal yang telah kalian lakukan. Diberitahu di sini apa maksudnya? Diberitahu catatan saja? Tidak. Ada konsekuensi berat di balik itu semua. Yaitu apa? Siksa. Azab. Di neraka. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. dan itu semua teramat sangat mudah bagi Allah. Surat At-Taghabun ayat 7. Orang-orang kafir memiliki ideologi, persangkaan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan kelak di akhirat. Kata Allah, kalian akan dibangkitkan dan akan mendapatkan balasan dari amal-amal kalian. Dan itu semuanya mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit. Surat At-Taghabun ayat 7. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim. La yab'athullahu man yamut. Bala wa'dan alaihi haqqa. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan mereka bersumpah, ya, dengan Allah, dengan kesungguhan. La yab'athullahu man yamut, bahwa Allah itu tidak akan menghidupkan orang mati. Bala bahkan wa'dan alaihi haqqan, menjadi janji Allah yang hak atas mereka. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 38. Wa ibaratur raziyain, dan redaksi ucapan dari dua orang Ar-Razi ini, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Abu Hatim Ar-Razi, menyatakan wal ba'thu min ba'dil mauti, yaitu kebangkitan setelah mati. Tashmalu kulla man mata, itu mencakup setiap orang yang mati. Kubira aw lam yukbar, yang dikubur atau yang tidak dikubur, semuanya akan dibangkitkan. Apa ada orang mati tidak dikubur? Ada enggak? Siapa? Orang yang tenggelam di lautan, orang yang dimakan harimau, orang yang kebakar sampai tidak tersisa, orang yang hilang di gunung, tidak ketemu, orang yang dimakan ikan. Ya, kan tidak ada kuburannya. Makanya Imam Ar-Raziyain ini, dua orang Ar-Razi ini tidak menggunakan istilah kuburan, enggak. Bangkit dari kubur, enggak. Dia mengatakan al-ba'thu ba'dal mauti, kebangkitan setelah kematian. Dan kematian itu macam-macam. Ada yang dikubur, ada yang tidak. Gitu. Makanya semakin kita belajar itu, semakin kita teliti di dalam ngomong. Karena kalau ngomongan kita itu ngasal, itu terkadang ada celah yang menunjukkan kesalahan omongan kita dan kita tidak tahu, tidak merasa. Kenapa? Karena tidak belajar. Wala'allahuma ikhtara hadhil ibarata li syumuliha. Dan barangkali saja keduanya lebih memilih ibarat ini, redaksi ini, yaitu ba'dal mauti, setelah kematian. Bukan ba'dal qabri, setelah dikubur. Li syumuliha, karena redaksi al-maut ini lebih umum. Wa katsiran ma ya'ti fil Qur'ani, kebanyakan apa yang datang di dalam Al-Qur'an, takriru amril ba'thi, di dalam penetapan urusan kebangkitan hidup ini, bibayani salasati umur, itu dengan menjelaskan tiga perkara. Jadi metode Al-Quran di dalam menetapkan adanya kehidupan setelah mati itu ada tiga metode. Metode Al-Quran di dalam menetapkan adanya kehidupan setelah mati, itu metode Al-Quran ada tiga. Yang pertama, al-amrul awal, at-tanbihu bi khalqil insani awwala marratin. Yaitu dengan cara memberi peringatan pada manusia tentang penciptaan manusia di awal kali. Pabrik motor itu misalnya motor apa ya? Motor itu contohnya apa? Motor apa contohnya? Antum randui motor tuh? Ya, Supra misalnya. Pabrik yang bikin motor Supra itu, terus antum beli Supra, terus jebol apa ini namanya, sekernya, jebol bloknya, mati. Antum enggak bisa menghidupkan itu lagi. Mesin Supra itu. Tapi pabriknya bisa enggak bikin Supra lagi? Bisa enggak? Ya bisa. Wong pabriknya kok. Kalau ada orang mengatakan manusia mati enggak bisa hidup lagi, siapa yang bisa menghidupkannya? Jawab dengan tegas, yang menghidupkan manusia mati adalah yang menciptakan manusia di awal kali. Siapa menciptakan manusia? Bapak roh simbok dusta. Bapak dan simbok tidak bisa menciptakan manusia. Karena di sana ternyata banyak bapak simbok yang tidak memiliki anak. Benar enggak? Itu menunjukkan bapak simbok tidak menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia Allah. Siapa yang akan menghidupkan manusia setelah mati? Ya Allah nanti. Yang menciptakan manusia. Itu metode Al-Quran seperti itu. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Awalam yaral insan. Apakah manusia tidak melihat? Melihat di sini maksudnya berfikir. Apakah manusia tidak merenungkan? Ya. Anna bahwasanya kami Allah khalaqnahu min nutfah. Telah menciptakan manusia dari setetes air mani. Fa'idha huwa khasimun mubin. Lantas tiba-tiba manusia itu menjadi pendebat yang nyata. Kenapa manusia itu tidak percaya bahwa Allah akan menghidupkan mereka? Bukankah kami yang telah menciptakan manusia dari setetes air mani? Setelah itu kok ada manusia yang ngeyel? وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا dan ia memberikan perumpamaan kepada kami وَنَسِيَ خَلْقَهُ kemudian dia melupakan penciptaannya. Manusia tidak mengingat siapa menciptakan dia. Yang menciptakan saya adalah bapak dan simbok. Bohong. Allah menciptakan dari setetes air mani. Apakah kalau bapak dan simbok dikasih setetes air mani, dia bisa bikin manusia? Tidak bisa. Tapi yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Manusia mengatakan, siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang padahal ia telah berserakan kemana-mana? Qul, katakan Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah berserak itu adalah Allah Zat yang telah menciptakannya pertama kali. Yang menciptakan manusia pertama kali itulah yang akan menghidupkan tulang belulang yang berserakan. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah itu terhadap segala penciptaan maha mengetahui. Surat Yasin. Ayat berapa? 77 sampai 79. Kalau sudah sampai sini, aduh sidik neh. Sidik engkas rampung. Kan berapa jumlahnya? 80? Pira? 80? 3. Kulino tak sampai. Kulino. Wa qala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Dan dialah Allah yang memulai penciptaan. Thumma yu'iduhu. Dan kelak Allah akan mengulangi penciptaan itu lagi. Yaitu Allah akan membangkitkan lagi manusia-manusia yang telah mati. Allah yang mengawali penciptaan. Dan kelak Allah yang akan mengulangi penciptaan itu lagi. Wa huwa ahwanu alaih. Dan itu satu hal yang sangat remeh, sangat mudah bagi Allah. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi di langit dan di bumi. Nanti poin yang ketiga. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman. Ini ayat-ayat ini yang kita bacakan ini semuanya mengingatkan kita agar kita berpikir, merenung bahwa manusia itu awal penciptaannya diciptakan oleh Allah. Dan kelak Allah akan menciptakan lagi. Akan membangkitkan manusia lagi. Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhannasu in kuntum fi raib. Hai manusia, jika kalian berada di atas keraguan minal ba'thi, keraguan terhadap hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, maka kamilah yang telah menciptakan kalian dari tanah, thumma min nutfah, kemudian dari air mani, thumma min alaqah, kemudian dari segumpal darah, thumma min mudghah, kemudian dari segumpal daging, mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah, yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk. Hai manusia, jika kalian meragukan hari kebangkitan, kamilah Allah yang menciptakan kalian dari tanah. Itu. Ini metode Al-Quran. Untuk mengingatkan orang-orang yang ragu. Siapa yang bisa menciptakan manusia sudah mati? Yang menciptakannya adalah Allah. Yang membangkitkannya adalah Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia. Dialah Allah yang akan membangkitkan manusia. Wa qala subhanahu, dan Allah Ta'ala juga berfirman, yauma natwi samaa'a katayyi sijil lil kutub. Akan datang satu hari, natwi sama, kami akan menggulung langit. Bayangkan langit itu digulung. Ya, bumi sama langit luasan mana? Luasan langit ya, digulung sama Allah. Katayyi sijil lil kutub, sebagaimana kami menggulung kertas. Ya, untuk kitab, untuk dijadikan kitab. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, kami akan mengulangi penciptaan itu lagi. Wa'dan 'alaina, dan ini menjadi janji bagi kami. Inna kunna fa'ilin, dan kami benar-benar akan melakukan penciptaan untuk yang kedua kalinya. Kami benar-benar akan melakukan hari kebangkitan tersebut. Surat Al-Anbiya. Ayat 104. Wa qala afa'ayina bil khalqil awwal. Allah Ta'ala juga berfirman, apakah kami merasa letih dalam penciptaan yang pertama? Bal hum fi labsin min khalqin jadid. Akan tetapi mereka lah yang merasa ragu terhadap hari, apa namanya, penciptaan yang baru. Terhadap hari kebangkitan. Kalau kalian ragu terhadap hari kebangkitan, renungkanlah, apakah kami ini letih dalam menciptakan dunia dengan seluruh isinya? Kalau Allah letih, kalau Allah capek, tidak terjadi dunia ini. Manusia tidak ada. Buktinya dunia ini ada, langit bumi ada, dengan seluruh isinya. Berarti Allah tidak pernah letih, Allah tidak pernah capek menciptakan dunia dengan seluruh isinya. Dan Allah juga tidak akan letih dan capek membangkitkan manusia-manusia dan seluruh makhluk yang telah mati. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ayahsabun insanu an yutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Sebagian manusia itu menyangka loh. Manusia itu, kita ini hidup di dunia, ya wes dibiarkan oleh Allah. Silahkan melakukan apa yang kamu sukai dan cintai. Itu namanya hidup dengan kesia-siaan tanpa ada tujuan hidup. Banyak orang yang gak tahu tujuan hidupnya. Dikiranya manusia hidup itu menggolek duit. Ya, punya anak, istri, selesai sudah. Gak begitu. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia menyangka mereka akan ditinggal begitu saja sia-sia? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah mereka berasal dari ya air mani? Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian berubah menjadi segumpal darah. Kemudian diciptakan dengan lebih sempurna lagi. Fa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Kemudian Allah memberikan, menciptakan darinya ya suami istri, menciptakan pasangan laki-laki dan wanita. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah Allah yang telah melakukan itu semua? Allah Maha mampu untuk menghidupkan orang yang mati. Surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Adapun makhluk, tidak ada yang bisa menghidupkan orang mati. Enggak pernah ada manusia bisa menghidupkan orang mati. Ya, kecuali beberapa hal atau sedikit kasus itu pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jin mati juga tidak bisa dihidupkan lagi oleh saudara-saudara mereka. Dari kalangan jin, enggak ada jin bisa menghidupkan jin mati. Surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Itu metode Al-Qur'an. Jadi kalau ada umat Islam yang ragu, itu bukan umat Islam itu, umat kafir itu. Ragu bahwasanya Allah akan membangkitkan orang mati. Diingatkan oleh Allah, terus siapa yang menciptakan manusia? Kalau nanti tidak ada hari kebangkitan. Al-amr tsani, yang kedua, at-tanbihu bi ihya'il ardi ba'da mautiha. Peringatan agar manusia berpikir, ya, tentang kemampuan Allah menghidupkan bumi setelah bumi itu mati. Siapa yang bisa membangkitkan dunia ini? Ya Allah, karena Allah yang telah membuat bumi jadi hidup. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Wa taral arda, dan kamu melihat bumi itu hamidatan, kering kerontang. Fa idza anzalna 'alayha al-ma'a, dan ketika kami menurunkan ke atas bumi itu air, ihtazzat, bumi itu hidup. Warabat, dan menjadi subur. Wa ambatat, dan menumbuhkan min kulli zaujin bahij, menumbuhkan pasangan bagi setiap tanaman. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Ini tanah ini, Masjid Joglo ini kan enggak ada tanaman-tanaman, mati ya karena ketutup keramik. Coba keramik ini dibongkar. Atau enggak usah dibongkar lah. Masjid ini jangan digunakan untuk sholat gitu. Berapa tahun berikutnya, nanti akan tumbuh tuh tanaman dari sini, dari sana, dari situ. Gedung bertingkat yang tinggi itu coba dibiarkan, jangan diambai. Nanti Allah akan menumbuhkan tanaman menjalar, tanaman. Tanah yang kering kerontang, yang Allah turunkan air di atasnya, menjadi hidup dan menumbuhkan banyak tanaman. Dzalika bi annallaha huwal haq, yang seperti itu karena Allah adalah al-haq. Wa annahu yuhyil mauta, dan bahwasanya Allah itu mampu menghidupkan yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahwasanya Allah itu maha mampu melakukan segala sesuatu. Wa annas sa'ata atiyah, dan bahwasanya kiamat akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan sama sekali. Hari kiamat akan datang. Dan kematian kita juga akan datang. Setiap hari, setiap pekan, setiap minggu, setiap tahun, kita menyaksikan ada orang mati itu. Dan kelak kematian itu akan mendatangi kita. Cepat atau lambat. Apakah sebelum Ramadan ini? Apakah ketika Ramadan atau setelah Ramadan? Sebelum Ramadan atau pas Ramadan atau setelah Ramadan, kematian itu pasti mendatangi kita. Ya. Saya belakangan atau antum yang duluan, wallahu alam. Dan kita tidak tahu. Kalau saya belakangan ya saya nerimo. Kalau antum duluan saya sabar. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan setiap orang yang ada di dalam kubur. Surat Al-Hajj ayat 4 sampai 7. Wa qala subhanahu, Allah taala juga berfirman, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, engkau melihat bumi itu diam. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat, jika kami telah menurunkan air di atasnya, ia menjadi hidup dan subur. Innal ladzi ahyaaha, sesungguhnya zat yang telah menghidupkan bumi itu, la muhyil mauta, dialah yang akan menghidupkan yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mampu melakukan segala sesuatu. Dan ada ayat yang sangat banyak sekali, nanti antum baca sendiri, kita langsung melompat ke poin ketiga. Yang ketiga, at-tanbihu bi khalqis samawati wal ard wa huwa a'zamu min khalqin nas. Peringatan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan langit bumi itu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Jadi kalau ada orang meragukan Allah bisa menghidupkan orang mati, itu aneh. Karena Allah sudah menghidupkan langit dan bumi yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, lebih besar daripada manusia. Jangankan menghidupkan manusia, Allah menciptakan langit bumi saja bisa kok. Apalagi hanya menghidupkan manusia. Ini metode Al-Quran ini. Ya. Maka orang yang mengingkari hari kebangkitan itu teramat sangat tidak ilmiah banget, nemen sekali. Dari kalangan orang-orang apa? Orang-orang komunis. Yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Menurut mereka, manusia itu berasal dari materi dan akan kembali ke materi. Berasal dari benda mati dan akan kembali menjadi benda mati. Itu lisan mereka yang ngomong. Hatinya itu aslinya meyakini hari kebangkitan. Fir'aun juga begitu. Wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwa. Sedangkan Fir'aun itu jiwanya, hatinya meyakini. Tapi ia tidak mau mengatakan karena zalim dan sombong. Orang-orang kafir itu aslinya ya, hati kecil mereka meyakini adanya kebangkitan. Cuma konsekuensi dari meyakini hari kebangkitan itu, kan mereka harus beramal, ya, hidup diatur, itu mereka berat. Akhirnya lisannya mengatakan apa? Tidak ada hari kebangkitan. Supaya apa? Supaya hidup mereka bebas. Tapi sebenarnya hati kecil mereka meyakini kebangkitan itu. Makanya banyak cerita beredar tentang perdebatan seorang Islam dengan orang ateis. Ateis ya, afwan. Ateis. Mereka naik mobil berdua. Si Muslim mengatakan Tuhan itu ada. Orang ateis mengatakan Tuhan tidak ada. Ada, tidak ada, ada, tidak ada. Berdebat mereka. Karena sibuk berdebat, jadi tidak kontrol nyetirnya. Mobilnya keluar jalur lalu jatuh berguling-guling. Lalu terbalik begini. Harusnya kan begini mobil itu. Lalu terbalik begini. Orang ateis ini kan orang Eropa ya. Dia ngomong, oh my God gitu. Ketika mobilnya sedang terbalik. Ketika dalam kondisi terbalik itu, si Muslim, ah, sekarang kamu percaya toh Tuhan itu ada. Loh kenapa? Tadi kamu ngomong, oh my God katanya. Wahai Tuhanku kan gitu. Jadi alam bawah sadarnya, lisannya itu secara alami meyakini keberadaan Allah. Meyakini akan adanya hari kebangkitan. Meskipun lisan mereka mengingkari, tapi mereka tidak mampu menipu hati nurani mereka sendiri. Seperti orang yang mengingkari Allah ada di atas. Lisannya mengingkari, tapi dalam keadaan terdesak, mereka seringkali nyuding, serahkan sama yang di atas ini. Sambil jarinya nyuding ke atas ini. Imam Abul Ma'ali Al-Juwayni, salah seorang yang mengingkari keberadaan Allah di atas, ditanya oleh seorang ahli sunnah namanya Al-Hamadhani. Wahai Imam, engkau mengatakan Allah tidak di atas, apa yang engkau katakan pada diri seorang muslim tatkala ia berdoa mengangkat tangan ke atas, meminta kepada Allah dan pikirannya terfokus ke arah atas? Komentar engkau bagaimana dalam menyikapi fenomena seperti ini? Abul Ma'ali lalu terdiam. Kemudian dia pergi meninggalkan pengajiannya tanpa pamit sambil memukuli kepalanya. Laqad hayyarani al-Hamdani, laqad hayyarani al-Hamdani. Al-Hamdani telah membuat aku bingung, al-Hamdani telah membuat aku bingung. Karena orang yang mengingkari nuraninya sendiri mesti akan berujung pada kebingungan. Orang ateis juga begitu. Eh ateis, kamu percaya enggak kalau perahu yang ada di danau itu, dia itu awalnya adalah pohon, Lalu pohon itu berubah sendiri menjadi papan-papan kayu. Caranya ya sembuh orang ngerti. Pohonnya ambruk dhewe, daun-daunnya lepas sendiri, ranting-rantingnya lepas sendiri, lalu pohon yang besar itu berubah menjadi lempengan-lempengan papan sendiri. Terus dia bersatu sendiri, terus menyerap paku. Pakunya tek-tek-tek-tek, lalu berubah menjadi perahu sendiri. Kamu percaya? Kata orang ateis, hanya orang gedeng, hanya orang gila, wong edan yang percaya seperti itu. Kata si muslim, berarti kamu lebih edan lagi. Wong perahu yang sebegitu sederhananya, tidak bisa membentuk dirinya sendiri. Kok ada manusia hidup terbentuk dengan sendirinya? Berasal dari materi, lalu iso ketil-ketil, lalu ada darah, ada ginjal, terbentuk dengan sendiri. Gila kamu. Kamu lebih gila daripada orang gila. Benar gak? Gak mungkin meja ini terbentuk dengan sendirinya. Padahal meja ini tidak ada ruhnya, tidak ada darahnya, tidak ada rambutnya. Nek diketok itu bisa tukul gak ini? Ini kalau dipotong bisa tumbuh lagi gak? Rambut antum itu dipotong bisa tumbuh loh. Berarti manusia ini lebih canggih dari meja. Kalau meja saja tidak mungkin dia membentuk dirinya sendiri. Kok orang ateis mengatakan manusia terbentuk dengan sendirinya? Itu orang tidak waras itu. Meskipun dia bergelar profesor. Ya dia lebih dungu daripada keledai peliharaannya. Kata orang Arab. Nek corone awake dhewe luwih bodoh tinimbang kebomu dhewe. Karena simbol kebodohan di negeri kita itu adalah kerbau. Buktinya apa? Budu lunga lungu kaya kebu. Pakanane suket iju. Ya, jadi simbol kebodohan di negeri kita kebu. Kalau di orang Arab apa? Keledai, himar. Ya. Ajhalu min himari ahlihi. Lebih bodoh daripada keledai peliharaan keluarganya. Seperti itu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Manusia kan kecil, langit bumi lebih besar. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, tidak berpikir. Kalau menciptakan langit dan bumi saja bisa, apalagi hanya menciptakan manusia, menghidupkan manusia kembali. Itu satu hal yang mudah bagi Allah. Sisa ayat yang lain silahkan antum baca sendiri. Saya tidak tahu terjemahnya. Ambil Al-Quran terjemah. Ya, jadi belajarnya di rumah juga. Jangan hanya di masjid. Ya. Kita langsung ke paragraf terakhir. Wal ba'thu yaumal qiyamati yakunu bi'i'adatil ajsadi. Dan kebangkitan di hari kiamat. Itu terjadi dengan mengembalikan jasad-jasad. Allati kanat fid dunya. Yang pernah tercipta di dunia. Jasad kita ini, ya inilah yang akan kita bawa kelak menghadap Allah. Litalqama al-arwahis thawaba wal-iqaba. Agar dia bertemu ya dengan roh, bertemu dengan ganjaran, bertemu dengan hukuman. Wa yadullu alaihi ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dan menunjukkan hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi yang dibangkitkan itu, teman-teman sekalian, bukan hanya rohnya kita. Jasad kita nanti juga akan dibangkitkan oleh Allah. Meskipun sudah dimakan harimau, iya. Meskipun sudah kebakar tanpa sisa, iya. Jasad itu nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi roh lagi oleh Allah. Berdasarkan riwayat Bukhari Muslim, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asrafa rajulun ala nafsihi falamma hadarahul mautu awsa banihi faqala. Asrafa rajulun ala nafsi, ada seorang lelaki yang berbuat melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Falamma tatkala hadarahul mautu, kematian datang kepada dia. Awsa banihi, ia memberi wasiat kepada anak-anaknya. Faqala, lelaki yang menzalimi dirinya sendiri tadi mengatakan, idza ana mittu, mittu, jika aku mati, fa ahriquni, bakarlah aku, thumma, thummashaquni, Kemudian tampunglah aku. Abunya maksudnya, abunya. Abu jasadnya diambil. Thumma dhruni firrih. Kemudian taburkanlah debu jasadku itu di agar terbang di bawah angin. Fil bahri, di lautan. Jadi ada lelaki yang melampaui batas dalam menzalimi dirinya sendiri, ngomong, lendo, sesuk nek bapak mati, awake bapak iki obongen. Berarti obong awune jupuken diwadahi terus digawa ning laut, disebar, diitir-itir sithik-sithik. Biar debunya badan bapak itu dibawa oleh angin, dibawa oleh air lautan. Fawallahi. Mana tadi? Ini benar ya? Maka demi Allah, la in qadara alayya rabbi la yu'adzibuni 'adzaban ma 'adzabahu bihi ahad. Demi Allah, la in qadira alayya rabbi, seandainya Tuhanku mampu untuk menghidupkan aku lagi, la yu'adzibuni 'adzaban ma 'adzabahu bihi ahad. Niscaya Allah akan, Tuhanku akan mengazab aku dengan satu azab yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun. Qala fa fa'alu dzalika bihi. Jadi si lelaki ini ngomong, kalau memang Tuhanku mampu membangkitkan aku, lawong saya sudah menjadi abu yang dibawa angin, enggak tahu entah pergi kemana. Kalau Allah itu mampu membangkitkan aku lagi, niscaya Allah akan mengazab aku dengan azab yang pedih yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Maknanya apa ungkapan ini? Maknanya supaya aku itu tidak bisa dibangkitkan oleh Allah gitu loh. Maka bakarlah aku, abunya dibuang ke lautan. Fa fa'alu dzalika bihi, kemudian anak-anaknya pun melakukannya, membakar jasad ayahnya. Fa qala lil ardi, ya, dan mengatakan kepada bumi, addi ma akhadti fa idza huwa qa'imun. Lalu dikatakan kepada bumi, addi ma akhadti, ya, kembalikan apa yang sudah kamu ambil. Fa idza huwa qa'imun, tiba-tiba lelaki yang dibakar tadi, yang jadi abu tadi, berdiri hidup lagi. Fa qala lahu, dan dikatakan kepada dia, ma hamalaka ala ma sanata. Lelaki, apa yang membuat engkau melakukan perbuatanmu itu, menyuruh anak-anakmu membakar dirimu? Fa qala khasyyatuka ya rabbi, aku menyuruh anak-anakku agar membakar tubuhku lalu dibuang ke lautan itu karena aku takut kepada engkau wahai Tuhanku. Aku takut akan menerima azabmu. Maka aku nyuruh anak-anakku supaya membakar jasadku. Supaya engkau tidak bisa membangkitkan aku. Tapi ternyata Allah bisa membangkitkannya. Lah kowe iki kok ngongkon anakmu ngobong, kowe ngopo? Kulo ajrih dumateng paduka ya Allah. Saya takut menerima azabmu wahai Allah. Au qala makhafatuka, atau dia mengatakan karena aku takut kepada engkau. Fa ghafara lahu bidzalik. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengampuni lelaki tadi. Ya, dikarenakan alasannya tadi. Dikarenakan rasa takutnya kepada Allah. Fadhakara annal arda arja'at min jasadihi. Nabi menyebutkan bahwasanya bumi itu mengembalikan jasad si lelaki tadi. Makanat akhadathu. Ya, jasad yang sudah dimusnahkan oleh bumi. Walaisa huwa jasadan jadidan, dan dia bukanlah jasad yang baru. Bukan jasad yang baru. Bukan Allah itu menciptakan jasad yang baru, enggak. Tetapi Allah memerintahkan bumi, hai bumi, jasad yang sudah engkau hancurkan itu kembalikan lagi. Dikembalikan lagi, bangkit lagi, hidup lagi. Artinya apa? Jasad kita ini nanti yang akan lebur, entah nanti dihabiskan oleh tanah atau yang lain, jasad kita ini akan kembali lagi, dikembalikan lagi oleh Allah. Dan jasad inilah nanti yang akan menghadap Allah. Jasad inilah nanti yang masuk surga atau masuk neraka. Dan Allah tidak memberikan jasad yang baru. Artinya kebangkitan itu, yang dibangkitkan itu ya jasadnya ya juga rohnya, bukan hanya roh saja yang dibangkitkan. Seperti itu. Kemudian di antara pelajaran bisa kita petik dari hadis ini bahwa seorang itu dia melakukan kekufuran ya. Orang yang meyakini Allah tidak bisa membangkitkan dia, itu akidah kufur bukan itu? Kufur. Tapi karena dia jahil, dan dia masih memiliki aslul iman, pokok keimanan. Apa itu? Khasyah. Rasa takut kepada Allah. Khauf kepada Allah. Itu merupakan pokok keimanan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dia. Menunjukkan bahwa dia bukan orang kafir. Terkadang ada orang melakukan kekafiran. Atau ada orang menganut ideologi kafir. Tapi dia tidak kafir. Ideologinya kafir, orangnya belum tentu. Contohnya siapa? Lelaki ini. Lelaki ini memiliki ideologi kafir. Menyangka bahwasanya Allah tidak mampu membangkitkan manusia yang sudah dibakar. Itu kan ideologi kufur itu. Tetapi orangnya belum tentu kafir. Kenapa? Karena bisa jadi jahil. Bisa jadi yang lain. Maka ahli sunnah itu membedakan. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak setiap orang yang melakukan kekafiran otomatis menjadi orang kafir. Perbuatannya kafir iya, orangnya belum tentu. Perbuatannya bid'ah iya, orangnya belum tentu. Jadi kalau ahli sunnah awas lu, jangan melakukan ini bid'ah. Wah, ente sukanya membid'ah-bid'ahkan orang. Yang dibid'ahkan tuh perbuatannya bukan menungsani. Orangnya belum tentu bid'ah. Tidak setiap pelaku bid'ah dia menjadi ahli bid'ah. Maka ketika ada saudara kita melakukan kebid'ahan, jangan langsung ditahdir. Karena dia belum tentu ahli bid'ah. Bisa jadi dia bodoh, bisa jadi dia masih ada syubhat. Kewajiban kita mendekati, menasihati, mengajak kepada jalan yang lurus dengan cara yang baik, sopan, santun, dan bermartabat. Seperti itu ahli sunnah. Tidak ada radikalisme, tidak ada. Perbuatannya syirik, bukan berarti kita benci sama dia, enggak. Digandeng, diajak ngaji, syukur bagi jajak ke sate. Dinasehati, didoakan dengan tulus ikhlas. Agar ia mendapatkan hidayah seperti yang sudah kita dapatkan. Tidak ada radikalisme. Tidak ada benci. Justru para da'i yang memperingatkan umat Islam ya dari kesyirikan itu da'i yang sangat cinta dan sayang kepada masyarakatnya. Karena ia menginginkan masyarakatnya itu selamat di dunia, selamat di akhirat. Wallahu ta'ala alam biswab, itu saja yang bisa kita baca. Sekedar membaca saja sudah waktunya habis ya. Sehingga tidak kita komentari dengan panjang lebar. Insya Allah nanti di kesempatan yang akan datang kita melanjutkan membaca risalah ini. Bi'idznillahi ta'ala. Bagaimana sikap kita jika terjadi perang dunia? Kadoan le mikir, Mas. Dan Indonesia ikut. Apakah kita juga ikut pada pemimpin? Terima kasih atas jawabannya. Kita tidak usah memikirkan sesuatu hal yang tidak terjadi atau belum terjadi. Ya? Seperti kasus azan. Bagaimana komentar Ustaz tentang polemik azan ini? Jangan sibuk ngurus yang viral. Pokoknya ngereneng azan dan jerantalan yang masjid sholat ngunungnya apa ini malah. Jangan sibuk ngurus yang viral sementara kita sendiri tidak memenuhi panggilan azan. Jadi seorang yang cerdas itu orang yang mampu menangkap mana yang bermanfaat bagi dia. Yang tidak bermanfaat bagi dia tidak usah dirembuk. Apalagi perang dunia ini kan masih berandai-andai ya. Masih berandai-andai. Contoh nih kalimat berandai-andai. Ustadz, seandainya nanti dunia ini penuh. Lalu pemerintah kita itu mengadakan program transmigrasi ke pulau Mars. Planet Mars. Bagaimana caranya kita sholat? Kiblatnya menghadap kemana? Lagi contoh, berandai-andai. Nanti kalau sudah tekan Mars baru tanya. Nek wis tekan Mars kono, langku agak kirim SMS ya. Bertanya boleh. Atau nanti kita bikin pengajian KJT ku di Mars sana lah, enggak apa-apa ya. Kajian Mars. Apa ya? Nanti kita pikirkan dulu nama majelis taklimnya ya. Karena konon katanya NASA itu sudah membuat penelitian bahwa di Mars apa mana ya? Mars itu konon memungkinkan untuk ditempati manusia. Setelah penelitian, katanya. Dan populasi di bumi ini semakin padat, semakin padat, semakin padat. Kuwi ruwet mas, kalau kita mikirin. Kuwi nek wis tekan Mars wae, akhirnya nanti lakukan pembahasan ya. Kita bikin majelis taklim di sana, kalau memang sudah di sana ya. Begitu. Ini masalah besar. Saya ustadz kampung mas. Ini masalah besar loh, masalah dunia loh ini. Aku ngurusi desaku DWW ruwet ya, ngurusi permasalahan yang sangat besar. Nanti kalau saya menyampaikan jawaban di sini, apa kapasitas sampean ngurusi masalah level dunia ya? Ngurusi RT-nya DWW ruwet aku. Apakah ada dalil membaca surat Yasin untuk orang yang sakit keras? Saya belum pernah nemu. Kalau ada yang nemu silahkan dikabarkan ya. Saya pengen tahu. Wallahu ta'ala alam. Hujan yang seperti apa yang sudah mendapatkan rukhsah? Tidak sholat berjamaah di masjid. Yang disebutkan dalam hadis ya hanya hujan gitu tanpa dirinci. Adapun rincian itu berasal dari ijtihad sebagian ulama. Hujannya harus deras. Hujannya harus menimbulkan kesulitan. Hujannya harus membuat pakaian basah. Hujannya harus membuat jalanan becek. Hujannya harus menimbulkan genangan air di tanah. Dan seterusnya, itu tidak tersebut di dalam hadis. Pokoknya, iki udan mau itu. Udan, ini ngeradres, ini udan mau itu. Ya udan, ini ngeradres. Lah iya, ini senadian ngeradres, ini ngerak udan. Ya udan, ini ngeradres. Aku ki ora tekon dres lan orane. Iki udan apa udu? Ya aku ngakoni kuwi udan. Ning ora deres. Aku ora tekon derese gitu loh. Kalau sudah ini hujan, ya sudah ada rukhsah. Begitu. Jadi jangan mendereskan yang tidak didereskan ya. Ya hujannya. Hujannya harus menimbulkan kesulitan. Imam Malik bin Anas itu pernah ditanya. Ada seorang lelaki masjidnya itu gandeng dengan rumahnya. Rumahnya dia gandeng dengan masjid. Pintu rumahnya dia, ya pintu masjid. Ketika dia keluar satu langkah dari rumahnya, otomatis kakinya itu sudah nempel di lantai masjid. Bisa bayangkan rumah seperti ini? Bisa enggak? Antum buka lawang, kaki antum melangkah keluar dari rumah. Tek. Ketika melangkah keluar dari rumah, seketika itu pula kaki antum itu napak di lantai masjid. Ada rumah seperti ini? Ada enggak? Aku tekon loh ini, orang meden-meden ini. Enak yang pernah? Ada. Rumahnya siapa? Marbot? Imam masjid? Atau di mungkin bukan dia, bukan marbot, bukan, tapi dia dikasih kesempatan tinggal di situ. Nah, ketika hujan, orang seperti ini dapat rukhsah apa tidak? Gitu. Ditanyakan kepada Imam Malik bin Anas. Kata Imam Malik bin Anas, dapat rukhsah. Sekarang pertanyaannya, dia ada kesulitan enggak kalau hujan untuk mendatangi masjid? Ada kesulitan apa enggak? Enggak ada. Wong omahe gandeng karo masjid kok. Buka lawang masjid itu langsung neng omah. Monggo jamaah masjid pinarak ngomah kula, la pun di omahe mriki. Tekan pisan. Dia tetap mendapatkan rukhsah saat hujan itu. Ya. Kemudian ada riwayat juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau datang ke masjid lalu menjamak dan beliau mengatakan sendal-sendal kami tidak terkena basah. Berarti deres apa ora kuwi? Tidak. Jadi Ibnu Abbas itu keluar dari rumah jalan. Lalu hujan dia menjamak. Diperiksa sendalnya itu bagian bawahnya ora teles, tapi udan lho kuwi. Bisa bayangke udannya seperti apa? Ada hujan, terus antum melaku di bawah hujan itu, tekan masjid itu sendali ora teles. Udan apa kuwi? Kremun toh? Udan apa itu? Gremes toh? Meskipun begitu, beliau menjamak. Sudah ada rukhsah. Itu yang dipraktekan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Makanya pahala yang besar itu bukan kok paling rekoso, enggak. Pahala besar itu didapatkan yang paling mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika hujan, Rasulullah memerintahkan muadzin untuk mengucapkan, Sallu fi buyutikum, solatlah kalian di rumah-rumah kalian. Atas dasar hadis ini, Imam Al-Albani memfatwakan bahwa ketika hujan turun, yang lebih utama itu mengambil rukhsah. Kalau belum datang ke masjid, solat di rumah. Kalau datang ke masjid setelah itu baru hujan, maka kita menjamak. Itu yang lebih utama. Berdasarkan sabda Nabi, solatlah kalian di rumah kalian. Sampai dua kali loh. Itu fatwa dari Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wah, Ustaz edan lah apa? Awang udan guru gremes ora gelem nang masjid. Kowe sing edan gitu. Karena dia berlaku seperti itu karena mengikuti dalil. Dan ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kalaupun Anda mengikuti yang lebih utama tetap datang ke masjid, ya monggo, tidak usah ngidan-idan ke wong. Wong ra edan kok diidan-idan ke. Apakah seorang wanita yang sedang menyusui bayi umur 10 bulan boleh meninggalkan puasa Ramadan dan menggantinya dengan fidyah? Ini masalah klasik ya. Dan berulang sekali pertanyaan ini. Bismillah. Dan semua pertanyaan itu hakikatnya berulang. Dan dijawab. Karena tidak ada istilah ilmu itu kadaluarsa. Enggak ada. Benar enggak? Kalau koran sudah satu tahun yang lalu kadaluarsa. Benar enggak? Tapi kalau jawaban fatwa ini sudah ada sejak zaman sahabat. Sampai hari ini masih dipertanyakan dan masih menjadi ilmu yang penting. Dan layak untuk diulang-ulang. Agar semakin kuat dan kokoh ilmu tersebut. Dan kalau ada orang bertanya, kelak kita bisa menjawabnya. Para ulama itu berbeda pendapat menjadi tiga. Wanita hamil dan menyusui. Jika dia tidak puasa. Satu mengatakan dia hanya mengkodok. Tidak boleh fidyah. Yang kedua mengatakan dia membayar fidyah ditambah dengan kodok. Nyaur plus bayar fidyah. Yang ketiga menyatakan cukup fidyah saja. Yang saya yakini dan yang saya tuliskan di buku saya, Meniti Hari di Bulan Suci, itu tentang fikih Ramadan ya. Pendapat ketiga ini yang saya yakini lebih benar. Wanita hamil dan menyusui, jika mengkhawatirkan diri dan bayinya, dia boleh meninggalkan puasa dan cukup membayar fidyah saja. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahkan Ibnu Umar mengatakan wala dengan tegas wala taqdi. Cukup kamu bayar fidyah wala taqdi dan jangan kamu mengkodok. Itu Ibnu Umar tatkala ditanya oleh istrinya. Kemudian Syekh Muhammad Ali Farkus Al-Jazairi hafizahullahu taala di dalam fatwanya mengatakan bahwa pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini yang menyatakan bahwa wanita hamil dan menyusui, yang tidak puasa Ramadan, dia cukup membayar fidyah dan tidak usah mengkodok. Pendapat beliau berdua ini, itu menyebar luas di kalangan para sahabat yang lain. Dan tidak pernah ditemui ada satupun sahabat yang mengingkari fatwa beliau berdua ini. Maka itu menjadi ijma' sukuti. Kesepakatan di internal sahabat. Namanya ijma' sukuti itu ijma' yang diam. Tahu fatwanya seperti itu, tapi para sahabat semuanya diam. Diamnya para sahabat seluruhnya berarti menyetujui. Jadi menurut Syekh Muhammad Ali Farkus Al-Jazairi, ada ijma', ada kesepakatan di kalangan seluruh sahabat yang disebut dengan ijma' sukuti, yang menyatakan bahwa wanita hamil dan menyusui jika khawatir terhadap diri dan anaknya, dia tidak puasa, dia boleh membayar fidyah saja dan tidak mengkodok. Ijma' sukuti, kata Syekh Muhammad Ali Farkus Al-Jazairi. Hikmahnya apa? Ternyata ada menurut saya hikmahnya besar. Terutama bagi ummahat, bagi mbak-mbak yang hampir tiap tahun atau tiap dua tahun hamil. Kapan dia akan nyaur? Tahun ini hamil, kan enggak puasa. Hamil, muntah-muntah, dehidrasi. Tahun depan dia menyusui, ya ora poso meneh. Lihat nyaur kapan? Dan menyusui itu 2 tahun. Setelah berlalu 2 tahun, selesai menyusui, wis hamil lagi. Begitu terus berulang. Ada enggak yang seperti itu kasusnya? Ada. Ya, saploke dadi nganten nganti anak-anak yurung. Poso lah piye wong ya gur metang-meteng wae. Itu gimana solusinya? Yaitu dengan membayar fidyah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau wanita hamil, wanita menyusui merasa kuat dan dia tidak khawatir terhadap bayinya, enggak apa-apa juga dia puasa. Tapi pada banyak kasus, seorang ibu itu ketika dia puasa, maka pasokan ASINYA itu menjadi berkurang. Sehingga asupan nutrisi untuk anaknya itu menjadi kurang maksimal. Terutama kalau anaknya kembar atau dia menyusui 2 anak. Kenapa menyusui 2 anak? Karena anak yang pertama belum selesai. Belum genap 2 tahun sudah muncul adiknya. Itu namanya kesundul. Anak saya itu 4 kesundul. Gitu. Belum selesai disapih sudah muncul adiknya. Yang kedua belum selesai disapih muncul adiknya lagi. Muncul adiknya lagi. Seperti itu. Dan itu rezeki ya. Cuma malah sedih itu ya anak. Kok. Sedih. Mana? Oh, anakku kayak piye iki. Lawannya kurdi anu sidik ya anu neh. Ya itu rezeki dari Allah. Setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Bukan kita yang menghidupi anak istri. Kita hanya menjadi lantaran. Menjadi sarana saja. Yang memberi rezeki Allah. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Seberapa besar kita harus berbakti kepada mertua? Apakah harus sama seperti bakti kita pada orang tua kandung? Tidak sama. Tetapi kalau menyebabkan istri kita jadi tidak berbakti, itu tanggung jawab kita. Karena istri tanggung jawab kita. Kalau istri kita menjadi tidak berbakti kepada orang tuanya, kita tanggung jawab kita. Maka seorang laki-laki itu berat, Mas. Dia harus berbakti kepada orang tuanya, berbakti juga kepada mertuanya. Dan dia harus membuat istrinya berbakti kepada mertuanya. Ya. Memang hak orang tua kandung jelas lebih besar dan lebih agung. Karena yang membesarkan, mengandung kita. Tapi ingat, kita juga memiliki kewajiban membuat istri kita berbakti kepada orang tuanya. Kalau istri kita jauh dari orang tuanya, sehingga membuat orang tuanya sakit hati, tidak pernah ditengok, tidak ini, istri kita berdosa, kita ikut menanggung dosanya. Berarti kita durhaka juga kepada mertua. Dan tidak ada pertentangan, Mas. Ingat, tidak ada pertentangan antara berbakti dengan orang tua dengan mertua. Kalau terjadi pertentangan, kita yang kurang pandai di dalam memanage waktu, memanage harta, memanage semuanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 2 hal yang bertentangan. Tidak mungkin. Jadi kalau ada yang keliru, kekeliruan bukan dari instruksi Allah, bukan dari perintah Nabi, tetapi yang keliru adalah kita. Kita harus banyak belajar lagi. Gimana cara berbakti dengan orang tua dan mertua? Berat, sulit, iya, karena hadiahnya surga. Kalau tidak berat, hadiahnya kipas angin, kata orang. Karena ini hadiahnya surga, mahal, makanya berat, sulit. Dan tidak boleh putus asa, terus harus berusaha. Mendekati mertua, mendekati orang tua, ngalah, sabar, ngalah, sabar, ngalah, sabar. Sabar dan ngalah. Ketika kita sudah mencari benar, orang tua salah, kita yang benar, mertua yang salah, lambat laun kita akan terjerumus ke dalam jurang kedurhakaan. Sampai kapan latihannya? Sampai kapan sabarnya? Sampai kita mati atau orang tua kita yang wafat. Atau mertua kita yang wafat duluan. Itu. Jadi selama hidup ini dipenuhi dengan kesabaran. Dan ya memang berat. Caranya gimana? Nikmati. Sakit. Rasa sakit itu. Rasakan rasa sakit itu. Ati kula kaya dijajah-jajah niatono ibadah. Dijajah isbeni, semakin dijajah saya gede ganjarane gitu. Seperti itu agar membuat menjadi terasa ringan. maka nalillahi kana adwam. Sesuatu yang kita niatkan karena Allah itu akan menjadi lebih ringan. Aku diseneni marotuaku, diseneni mbokku, diseneni bapakku, rasakno. Niatkan sebagai bentuk ibadah dan jangan melawan. Tetap mendekat, tetap santun. Apa sampean sudah bisa? Saya juga dalam tahap belajar. Selama manusia hidup, dia tidak akan pernah aman dari namanya kedurhakaan. Selama ia masih memiliki orang tua dan mertua. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar dijadikan anak-anak yang berbakti, bisa menghormati, bisa mengingat jasa-jasa orang tua. Tidak gampang itu. Kalau tumbuh rasa kebencian kepada mertua, tumbuh rasa kebencian kepada orang tua, ingat-ingat jasa mereka. Itu untuk mengikis kebencian tersebut. Tapi kalau kebencian itu kita biarkan, lama-lama akan membesar dan membuat kita menjadi orang-orang durhaka. Ingat ya, anak durhaka itu tidak ada ceritanya hidupnya tentrem, enggak ada. Hidupnya susah. Ekonominya makmur, enggak ada. Mesti rekoso, terlunta-lunta hidupnya. Dan akhir, biasanya kedurhakaan itu menjadi salah satu sebab utama seseorang itu su'ul khatimah, matinya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kisah di kanan-kiri kita banyak. Coba antum melihat orang-orang yang matinya su'ul khatimah. Rata-rata mereka adalah anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak sabar dimarahi orang tua. Tidak sabar menghadapi sikap tidak baiknya orang tua kepada kita. Tapi kalau kita sabar, loro dirasake, diniati ibadah, kelak kita akan hidup mulia. Dan akan diberikan husnul khatimah. Dan kelak kita akan diberikan anak-anak yang juga berbakti kepada kita. Didurhakai anak itu rekoso loh. Bener, sakit sekali. Antum nolong orang saja, antum nolong sekali. Ngasih utang, 5 yuto lah. Antum nolong orang 5 yuto. Priye yo mas, aku rasa nyaut, wis tak anggap lunas ya mas. Setelah itu orang itu berbuat jahat kepada antum. Serik rati nih. Gur 5 yuto loh. Orang tua kita ngasih kita bukan hanya 5 juta. Gak bisa tidur dia. Telek kita dikosei tanpa ada perasaan jijik. Kita nelek, dikosei, dikukup pakai tangan gini, dibuang. Kita itu pilek gak bisa. Nu ada sebagian ibu itu anaknya pilek. Disedot, beneran. Antum bisa nyedot umbelnya wong tua. Iya. Ibu kita nyedot itu. Karena gak tega, napasnya mengkis-mengkis itu. Disedot umbelnya anak itu. Lalu dilepeh ini. Orang tua kita itu. Rela tidak tidur ngemban gitu semalaman loh. Yang sudah punya anak bayi, percaya iya. Sekarang saya merasakan itu. Anak iloro rewel itu ngemban begini. Sampai kadang itu turu berdiri itu mikroslip loh. Maler, ngemban bayi gitu. Iya, karena saking capeknya. Rumah sana kerja, mulih bengi, tekan rumah jam songo. Cita-citane. Arep tuh. Turu, orang ngerti ya anak panas, nangis, wah, itu ngemban gini, sewengi, ngantek subuh. Itu orang tua kita, ingat-ingat itu. Anak mertua ya kan, ya orang, lah bojomu. Lah bojomu gila ngikon ikono, weh gue karek nemu gede nih, tok nemu ayu nih. Bareng wis ayu tok kukup, ganteng. Ambian cili aneh gue orang ngopeni. Berterima kasih kepada mertua. Gitu. Begitu, diingat-ingat. Dan sabar. Ya bukan berarti saya itu bisa sabar. Enggak, saya pun juga masih taraf belajar sama seperti antum. Kita semua punya orang tua. Dan orang tua itu semakin sepuh, semakin perasa. Gampang tersinggung. Kadang hal-hal yang kita anggap, yang gurung ini kok nesu? Jangan. Karena antum iji enom, melihat sesuatu itu, dia biasa. Tapi di mata orang tua, di hatinya orang tua itu menjadi perkara besar. Gitu. Coba. Wong aku ki lunga, anakku keceh. Sing disengeni aku ki. Padahal aku lunga lho. Orang tua membentak anak. Anake terus gila. Dijak dadi ra gelem. Sing disengeni aku. Itu masuk akal enggak? Masuk akal. Kenapa? Ya karena orang tua perasa. Wah, nek menurutku ya masuk akal lah. Aku ra jik enom. Urung tau nglakoni tuwa. Oh, ora anak aku sumben nek tuwa aku ya ora ngono kuwi saiki kowe iso ngomong ngono. Masuk mben. Karena orang tua sudah pernah mengalami muda, yang muda belum pernah mengalami tua. Koyo-koyo kamu itu mengetahui masa depan. Orang prinsip hidupku sampai aku rangono saiki ngomong gampang ya ta. Tapi sampai nanti kalau sudah tua. Wong kowe mbek ngomong ora nek menurutku sing jenenge esi seger selamanya. Aku saiki mbek gerges-gerges ya. Lah iya. Ngono kuwi mbiyen ngakune arep es terus sampai kapanpun. Udan gejebreh ngombe es. Saiki krekes-krekes ya ta. Mula ya aja sok gemblung kuma. Lungkung dupeh masih muda. Saya enggak akan seperti itu, enggak bisa. Karena setiap kita itu mengalami fase kehidupan. Awalnya enggak perasa, semakin tua semakin perasa, semakin perasa semakin mudah tersinggung. Wis mboke didulangi, bapake didulangi, didusi, kowe plambi kasih minyak wangi didulang warek, dilungguhke ning ngarep omah dicepaki teh. Ya, udah resik wangi tanggone, "Mbah, pun sarapan." Sarapan apa? Aku kan harus beduk, harus cepai sarapan harus kakangmu kaya. Antum neng jeru, ya Allah. Menungso bedes. Wes didulang warak kok ngang. Orang etok-etok ke bekti nih anak. Enggak boleh seperti itu. Lah wong tua itu begitu memang. Wes didulang itu ngaku urung. Ajane wong tua antum kan kadang juga begitu toh. Mangan warak baru selak kesel turu. Wah orang tak cepai mangan. Lagi mangan mesti mangan sepiring. Sepiring apa urung mangan apa-apa. Padahal cik enom. Nah kalau menghadapi orang tua seperti itu ya sabar. Toh kita itu menyuapi orang tua bukan untuk mendapatkan pujian tetangga toh. Tapi untuk mengharap pahala dari Allah. Perkara tetangga kan kayak wong racet toh kayak. Bapak ini ya ini radi tulang. Wis men biarkan saja. Yang penting kita sudah dulang. Nah, itu selamuran ya. Dari saya, semoga nanti bisa menjadi motivasi untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Ya, bahwasanya ahli sunnah itu semakin ngaji, semakin berbakti, semakin sabar. Oh, enggak bisa. Saya itu karakter aslinya sudah emosi. Saya sejak kecil wis emosi. Wong aku lahir ceprot langsung napuk bidan. Gitu. Misalnya, seandainya ada. Jadi aku nesu nih gawan bayi gitu. Apa eneng? Bayi lahir ceplot kok napuk bidane. Ditulung malah mentung, oh bayi kurang ngajar, kejepit ditulung malah napuk aku tak pites sisan. Tetap yang namanya proses belajar itu bisa. Yang mengatakan enggak bisa berarti seolah-olah dia mengklaim mengetahui kejadian di masa datang. Banyak orang-orang awalnya pemarah tapi dengan ya kesungguhan kemudian melihat temannya, melihat tetangganya dia bisa berubah dari yang awalnya emosi ya menjadi sedikit berkurang emosinya lalu menjadi orang yang sabar diiringi doa kepada Allah agar Allah senantiasa menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya karena itu salah satu kunci surga yang paling cepat. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته.